بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، tadkan ya, kita masih dalam lanjutan dari nukilan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala, dinukilkan oleh beliau dari kalamnya siapa? Kalamnya? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan yang lainnya. Tentang memahami dan memahami maksud dari hadis hadisnya Adban فَإِنَّ haram عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ يَبْتَغِ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهُ. Dan ada sebelumnya ada siapa? Imran bin Husain ya? Ada siapa? Ubadah bin Samit. Tentang maksud dengan ucapan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kapan bermanfaat kalimat tersebut bagi yang mengucapkannya dan kapan tidak bermanfaat, atau kapan kalimat tadi membawa seorang yang mengucapkannya untuk lepas dari dosa, dan kapan kalimat tadi diucapkan oleh seorang tetapi tidak berpengaruh dari meninggalkan dosa. Inilah yang akan kita baca lagi sebagai lanjutannya dari kalam yang sebelumnya. Dan darinya adalah kalam yang dibawakan oleh beliau dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ini Bakr bin Abdullah mengatakan, ma sabakohum Abu Bakrin bikasrati siyamin wala salatin walakin bisa'in waqara biqalbihi. Berkata Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala, tidaklah Abu Bakar mendahului mereka para sahabat dalam keutamaan dengan sebab banyaknya puasanya beliau dan dengan sebab salat, banyaknya salat beliau. Tetapi beliau mendahului para sahabat dalam suatu keutamaan dengan sesuatu yang waqara, apa, nancap pada hati beliau rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelumnya perkataan Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulub wa sadaqatuhu al-a'malu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala, iman bukanlah dengan tahalli wala bitamani, bukan dengan angan-angan dan dengan berhias, akan tapi apa yang istaqarra, yang menetap di hati dan dibenarkan oleh amalan. Maknanya antara hati dan amal satu dalam tuntutannya. Bukan kok beda dalam hati, beda dalam amalan. Qala man qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Barang siapa yang berkata khair dan beramal khair, diterima darinya. Man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Barang siapa yang berkata khair sedangkan dia beramal yang buruk, tidak diterima darinya. Maknanya antara lisan dengan amal berbenturan, tabrakan. Ucapan lisan menyelisih amalan, amalan menyelisih lisan. Baik. Lanjutnya, faman qala la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah wa lam yakum bimujibiha. Maka barang siapa yang berkata dengan kalimat la ilaha illallah wa lam yakum, sedangkan dia tidak melakukan dengan tuntutan kalimat tersebut. Artinya cuma mengucapkan, tidak melaksanakan dengan tuntutan kalimat tadi. Apa mujib atau tuntutan kalimat tersebut? Berkali kita lewati mujibnya, tuntutannya. Yang paling utama adalah apa? Bara'atu minas syirki wa ahli syirik. Berlepas dari syirik dan ahli syirik. Itulah tuntutan yang paling terdepan dalam kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya. Sebagaimana berkali-kali kita lewati, kalimat ini dipahami oleh Kufar Quraisy dari sisi maknanya. Karena maknanya adalah menuntut untuk meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan ahlu syirik, mereka enggak mengucapkannya. Maka kalau itu barang siapa yang mengucapkan kalimat ini sedangkan tidak melaksanakan tuntutan kalimat tersebut, bal ittasaba ma'a dzalika dzunuban, sudah enggak melaksanakan tuntutan kalimat tadi, bahkan ittasaba, bahkan apa? Mengerjakan bersamaan dengan apa yang dia ucapkan, tidak melakukan tuntutannya, mengerjakan dosa-dosa. Walam yakum bimujibiha, bahkan menerjang dosa-dosa. Wa kana shadiqan fi qawliha mukinan biha, lakin lahu dhunubun ad'afat sidqahu wa yakinahu wa ndafa ila dhalika asyirkul asgharu al amali. Penyatu tadi, ada faknya enggak ada? Farad satu ada? Ulang bacanya. Anda pada dalil kesirkul asgaru wal amali. Farad jahat atau rajahat? Rajahat hadis sayyat ala hadil hasanah. Penyatu saya pakai fak. Tapi yang lebih rajahat tanpa fak. Rajahat hadis sayyat ala hadil hasanah. Jadi barang siapa yang berkata kalimat la ilaha illallah sedangkan dia enggak menunaikan tuntutannya, bahkan mengerjakan bersamaan dengan meninggalkan tuntutan tadi itu, mengerjakan dosa-dosa. Wa kana shadiqan bi qawliha mukinan biha, dan adalah dia dalam apa yang dia ucapkan, shadiqan bi qawliha, jujur dalam mengucapkannya, merasa yakin dengan kalimat tersebut. Akan tapi memiliki dosa-dosa yang melemahkan kejujurannya, memerlukan kepembenaran terhadap kalimat tersebut, melemahkan keyakinannya. Wendofa dan ditambahi. Apa indofa? Dan tertambahi kepada itu syirik al-asghar al-amali, bukan syirik akbar. Hasilnya apa? Sayiat ini lebih kuat daripada kebaikannya. Farajahat hadis sayiatu ala hadil hasanah. Pemata musir ala dzunuban, dia mati di atas, senantiasa di atas dosa. Pemata musirron, dan dia mati dalam keadaan senantiasa di atas dosa-dosa. Ini akibat dari apa? Akibat dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak menunaikan tuntutannya, bahkan menerjang dosa-dosa, maka melemahkan kejujuran dalam apa yang dia ucapkan, melemahkan keyakinannya, ditambah lagi dengan adanya syirik al-asghar al-amali, maka sayiat-sayiatnya, keburukan-keburukannya lebih berat, lebih memenangkan daripada kebaikan dari kalimat la ilaha illallah tadi. Dan dia meninggal dalam keadaan terus-menerus di atas dosa. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan dari meninggalkan tuntunan kalimat la ilaha illallah, sedangkan kita mengucapkan di atas keyakinan yang benar, di atas kejujuran, tetapi dosa-dosa ini yang kita lakukan ini akan melemahkan kejujuran kita, melemahkan keyakinan kita, tambah lagi jika ada syirik pada diri kita, syirik al-amali, maka keburukan kita akan lebih menang kepada atas kebaikan-kebaikan yang tadi terhasilkan dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan bentuk pembenaran dan memiliki keyakinan, tapi dosa tadi yang menjadikan lemahnya keyakinan kita, lemahnya kejujuran kita dalam apa yang kita ucapkan, lebih-lebih lagi kita memiliki syirik al-amal, syirik asghar. Ini yang berbahaya. Sehingga nas'al salama wal afiyah, mati dalam keadaan terus-menerus di atas dosa. Ini adalah perkara dosa. Jangan menggampangkan. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa memiliki kemudahan dalam meninggalkan dosa-dosa. Bikhlabi man yakuluha biyakinin wa sidqin. Beda dengan orang yang mengucapkan kalimat tersebut berangkat dari keyakinan dan sidq, kejujuran. Fa innahu, ada imma, enggak ada. Fa innahu imma, naam. Fa inna imma alla yakuna. Gimana? Fa innahu. Aywa. Terus? Terus? Hah? Eh, baik, di sini enggak ada au. Fa'inna imma alla yakuna musirna ala sayyid aslan au yakunu, di sini wa yakunu pakai bau. Salah benar adalah pakai au. Salah yang benar adalah katakan yang sama antum pakai au. Fa'inna imma alla yakuna musirna ala sayyid aslan au yakunu tawhiduhu al mutadamminu li sidqi wa yakini rajaha hasanatihi. Beda dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berangkat dari keyakinan dan kejujuran yang benar, maka sesungguhnya imma ada kalanya dia tidak terus menerus di atas keburukan sama sekali. Karena yakin dan jujur tadi dari ucapannya tentang kalimat tersebut. Atau yakunu tauhidnya, atau keberadaan tauhidnya yang mengandung kejujurannya dan keyakinannya, rajah menguatkan kebaikan-kebaikan dia. Kenapa? Karena berangkat dari yakin dan sidq. Walladzina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha imma annahum lam yaquluha bisidq wal yakin. Antum tamai ini ya? Tamai ini gitu. Saya mufrad, bukan musanna. Dan mereka-mereka yang masuk pada neraka, dan mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka dari orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada kalanya bahwasanya mereka ini tidak mengucapkannya dengan sidq dan yakin yang keduanya sempurna. Sidq dan yakin yang keduanya menafikan seluruh keburukan-keburukan atau lurjhaniha, atau karena apa? Rajahnya, kuatnya kesayiat. Aqalu, atau mereka mengucapkan kalimat tadi waktu sebuah dalil kesayiatin, dan mereka mengerjakan setelah mengucapkan tadi dengan beberapa mengerjakan beberapa sayiat keburukan-keburukan yang menguatkan lebih kuat daripada kebaikan-kebaikan mereka. Summa da'ufa lidzalika, dengan sebab itu kemudian lemahlah kejujuran mereka dan keyakinan mereka tentang kalimat tadi. Semalam yaqulu abada dalika bisidin wa yakin tamin. Kemudian setelah itu enggak mengucapkan kalau tadi dengan sidik dan yakin yang sempurna. Ini sebabnya apa? Sebabnya dosa. Pertama, dia memang punya keyakinan yang benar. Kejujuran yang benar. Tapi lama semakin lama karena dosa menjadi lemah. Sidiknya lemah, yakinnya lemah. Setelah itu enggak mengucapkannya dengan sidik dan yakin yang sempurna. Alasannya bali anal dzunub. Karena dosa-dosa qad ada afad dzalika sidqa wal yakin min qulubihim. Karena dosa-dosa itu sungguh telah melemahkan kejujuran dan keyakinan dari hati mereka. Ini mereka-mereka yang masuk neraka dari orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqulha min misli haula, maka perkataan la ilaha illallah dari orang-orang semisal mereka itu la yaqwa, tidak mampu, tidak kuat untuk menghapus alamah sayyi'at, untuk menghapus keburukan-keburukan. Maka akibatnya batar jahus sayyi'at, maka keburukan-keburukan itulah yang menjadi lebih kuat atas kebaikan-kebaikan mereka. Habis secara ringkas dinukil dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya tentang beberapa hadis yang di situ ada kandungan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia akan masuk surga atau haram atas atasnya neraka. Tapi itulah penafsiran yang kita lewati dari ahlul ilm, bukan sekedar cuma mengucapkannya. Maka dosa-dosa ini semoga saja kita selamat oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk meninggalkannya. Bisa melemahkan tauhid kita. Bisa melemahkan bahkan mengakibatkan seorang masuk neraka walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan dosa-dosa tadi. Nah, kenapa kok musyrikan ala dosa atas dosa atas dosa sampai meninggal dunia? Karena yakin dan sidiknya ini melemah dan melemah dan melemah dikarenakan sebab dosa-dosa yang diterjang. Nasallallahu assalamu wal afiyah, kita minta kepada Allah semoga diberikan keselamatan dan diberikan dimaafkan dan diberikan kemudahan atas meninggalkan dosa-dosa yang khususnya di hari kita ini sangat banyak sekali hal-hal yang memudahkan seorang terjerumus dalam dosa. Karena fitnah mengepung kita. Fitnah dunia dan yang lainnya. Fitnah dunia yang begitu banyak macamnya kedudukan. Di antaranya kedudukan yang paling banyak dikejar manusia terkait dengan fitnah dunia ini. Itu akan melemahkan tauhid, melemahkan keyakinan tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga seorang enggak melaksanakan turunan kalimat tadi. Yang paling terdepan turunan kalimat tadi adalah apa? Bara'atu minas syirki wa ahlihi. Berlepas dari syirik dan ahlu syirik. Dan betapa banyaknya kesyirikan yang menyebar di muka bumi. Dan betapa banyaknya ahlu syirik yang memperjuangkan kesyirikan dari ujung ke ujung. Kecuali sebagian tempat yang Allah selamatkan. Dan sebagian orang yang Allah bebaskan dari hal tersebut. Wa qad dzakara hadza katsirun minal ulama, sungguh perkataan yang tadi telah kita lewati telah disebutkan banyak dari para ulama. Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab wa ghairihim, seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab dan yang lainnya menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang melemahkan kalimat la ilaha illallah sehingga semakin lemah. Dan dikatakan li anna dzunuba qad ada afad dzalika sidqa wal yaqina min qulubihim fa qawluha min misli haula illa yaqwa. Ini perlu diingat, karena dosa-dosa itu sungguh telah melemahkan kejujuran dan keyakinan dari hati mereka. Maka perkataan la ilaha illallah dari semisal orang-orang yang tadi disebutkan la yaqwa, perkataan tadi tidaklah mampu, tidaklah kuat untuk menghapus sayiat keburukan-keburukan, sehingga sayiat-sayiat mereka, keburukan-keburukan mereka lebih kuat atas kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Ini yang perlu diwaspadai. Dan kalau perkataan ini telah disebutkan oleh banyak dari para ulama seperti Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab dan yang lainnya. Maka jangan menggampangkan perkara-perkara dosa, apalagi sudah ada nas yang sharih terkait dengan perkara-perkara yang haramkan diterjang karena kemaslahatan-kemaslahatan yang semu, kemaslahatan dakwah untuk mengentas orang dari dosa dan semisalnya, seperti dosa besar berupa gambar bernyawa diterjang oleh banyak manusia dianggap enteng sebagai kepentingan-kepentingan pribadi ataupun golongan atau yang semisalnya, musik, riba, dan yang lainnya, belum lagi dusta sebagai upaya untuk keselamatan dunianya dan kepentingan dunianya. Qultu, berkata Syaikhul Rahman bin Hasan, wa bima qarrarahu Syaikhul Islam tastami'ul ahaditsu. Nah, dengan apa yang telah ditakrirkan, ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, terkumpullah beberapa ahadis terkait dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah dari orang yang mengucapkannya. Yang ringkasnya dan sambut di sini, qala bil hadisi dalilun ala annahu la yakfi bil imani an nutku min ghairi i'tiqadin. Dalam hadis ini ada dalil yang membuktikan dan menunjukkan bahwasanya tidaklah cukup dalam iman cuma mengucapkan dengan lisan tanpa keyakinan. Tengok, tanpa keyakinan. Enggak cukup dalam iman itu mengucapkan kalimat la ilallah min ghairi i'tiqadin, tanpa keyakinan. Apa keyakinan yang harus diyakini? Berlepas dari syirik dan ahlus syirik. Membenci kesyirikan dan membenci ahlus syirik. Ini. Dan kita dihadapkan dalam realita dan fakta. Dan fenomena yang ada. Betapa banyak kalimat diucapkan, kalimat la ilaha illallah tadi itu, berapa kali, berapa banyak, berangkatkan dari keyakinan. Ini yang menjadi pertanyaan dan jawabannya sudah ada dalam, di depan mata kita. Syirik tidak diingkari, ahlu syirik tidak diingkari, bagaimana berangkat dari keyakinan? Bahkan yang diingkari dari ahlu tauhid, bahkan yang disemuakan, yang dijebloskan ke hukum khawarij dan semisalnya adalah ahlu tauhid. Bagaimana mereka berangkat dari keyakinan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka kalau itu dari sini, bersyukurlah bagi seorang hamba di mana Allah memberikan taufik untuk mengikuti dakwah yang benar dan memahami iman yang benar. Bukan cuma dengan mengucapkan tanpa keyakinan hati. Di mana keyakinan la ilaha illallah adalah keyakinan yang tadi menuntut bara'atu minas syirki wa ahli syirik, membenci kesyirikan. Dan kita kembali kepada sejarah. Kalimat yang diucapkan oleh ahli Mekah, kalimat la ilaha illallah yang menyambut dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa konsekuensinya? Disiksa, dibunuh, diusir dan yang semisalnya. Ini bukan karena cuma mengucapkan tak kemudian diam. Kalau cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, selesai. Tapi tuntutannya apa? Mencela syirik dan mencela ahlu syirik. Ini baru ada reaksi dari orang-orang yang tidak menyangka kalimat tersebut. Cuma mengucapkan saja tanpa melaksanakan keyakinan yang harus diyakini, tanpa menjalani tentang keyakinan tersebut, enggak berguna, layak fi. Fabilakus. Apa dan sebaliknya. Cuma keyakinan tak tidak mengucapkan juga enggak berguna. Wabil akas. I'tiqadun bil qalb biduni nutuk enggak berguna. Biduni amal enggak berguna. Wabil akas yakni dan sebaliknya, meyakini kalimat tadi tapi alamannya beda. Maka dikatakan tadi, "Man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu." Orang kalau akan wa amal akan tu bila minhu. Ini wabil akas dan sebaliknya, meyakini kalimat tadi tapi amalannya beda. Juga tidak diterima. Tadi dikatakan oleh Hasan al-Basri. Man qala khairan wa amila khairan qabla min wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Baik. Wabil aqs yakni i'tiqad, keyakinan dalam hati ada. Amalannya beda. Kesirikan enggak diingkari. Semuanya penting keyakinan. Banyak orang yang penting dalam hati katanya, yang penting dalam hati. Betul. Itu enggak berguna, bukan yang dalam tapi apa? Tuntutan amalan dari apa yang diyakini. Ini ada maka dikatakan tadi dikatakan balam yakum bimujibiha. Itu namanya cuma keyakinan tok atau ucapan tok tapi enggak melaksanakan tuntutannya. Maka juga enggak bermanfaat. Makanya wal-wal baro ini penting. Loyalitas dan kebencian itu penting. Dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Wafihi dalam hadis ini tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Tengok sifatnya. Na'ad daripada tauhid al-kamil. Dalam hadis ini ada tahrimun nar. Haram atas neraka. Atau neraka diharamkan atas ahlu tauhid al-kamil. Ya, ini orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan tauhid ini? Telah dibawakan contoh-contohnya dan antaranya adalah bagaimana tindakannya Ibrahim alaihissalam bersama kawan-kawan dari para rasul. Qad qala lakum uswatun hasanun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Itu qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahda ila tauhid al-kamil. Sungguh telah ada teladan bagi kalian pada Ibrahim, sungguh telah ada teladan yang bagus bagi kalian pada Ibrahim dan mereka-mereka dari kawannya para Ibrahim, yakni para Rasul. Dari kawan-kawannya Ibrahim, dari para Rasul. Apa teladannya? Kalau terkalah mereka para Rasul. Berkata pada kaumnya, kaum mereka. Inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian musyrikin. Dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadah dari selain Allah. Ditambah lagi, kami kufur dengan kalian. Setelah itu, dan nampaklah antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Kapan? Selamanya abadan. Hatta tu'minu billahi wahda, sehingga sampai kalian beriman dengan Allah. Inilah ahlu tauhid al-kamil. Sekarang, ini sudah dilemahkan oleh banyak manusia yang memiliki pemahaman nasionalisme. Pemahaman kaumiyah. Pemahaman nasionalisme itu pemahaman batil yang merusak tauhid. Wa fi anna al-amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi ta'ala ala ma syara'ahu ala lisan rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya al-amal, perbuatan, tidaklah bermanfaat kecuali apabila yang beramal tadi berangkat dari kemurnian untuk mencari wajah Allah Ta'ala di atas amalan tadi apa yang telah disyariatkannya oleh Allah Ta'ala melalui lisannya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, di atas tauhid dan di atas sunnah. Amalan tadi bermanfaat apabila di atas tauhid dan di atas sunnah. Ikhlas melulu menyelisih penerapan dari sunnahnya Nabi juga tidak bermanfaat. Inilah pentingnya al-ittiba. Setelah seorang itu memiliki keikhlasan dalam apa yang diamalkan. Pentingnya al-ittiba, pentingnya mengikut dan mencontoh. Terkhusus dalam perkara-perkara yang terkait dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tambihun, sebagai perhatian yang perlu diambil. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah. Qulu bil hadis min imanin. Ae min a'malil iman. Min imanin ada di sini ada yang mahdhuf. Ya kan? Ada yang mahdhuf yakni min a'malil iman. Yaitu dari amalan-amalan iman. Alati hiya, apa itu amalan iman? Alati hiya min a'malil jawarih. Yang mana? A'malul iman adalah amalan-amalan yang terdapat pada anggota badan. Fayaqulu fi dilalatun ala annal a'mala sholihatan minal iman. Maka dalam hadis ini ada dilalah. Ada makna yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang sholihat termasuk iman. Jadi amalan yang sholat termasuk iman, pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa dalil ala anna arada bil imani ma qulnahu, dan dalil yang membuktikan bahwasanya min imanin adalah makna iman adalah apa yang telah kita katakan. Apa makna yang telah kami katakan? Min a'malil iman. Dalilnya adalah tadi walam yurid mujarrad al-iman alladhi wa at-tauhid wa nafsu sulaka wal ikhlas, dan tidaklah inginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar iman yang maknanya adalah cuma tauhid dan penafian syuraka, sekutu-sekutu dan ikhlas. Bikullah ila Allah. Dalilnya adalah ma fil hadis nafsi alladhi bi hadis nafsi yang ada dalam hadis itu sendiri min qawli akhriju, keluarkanlah semua pada dalika yakbudullahu yakbudullahu subhanahu qabdatan. Setelah itu Allah menggenggam dengan satu genggaman dari penduduk neraka. Fayukhriju, maka Allah mengeluarkan suatu kaum lam ya'malu khairan, kau itu enggak pernah mengamal kebaikan sedikit pun. Ini ada sini yang perlu dipahami bahwasanya Allah mengeluarkan dengan satu genggamannya suatu kaum dikeluarkan dari neraka yang tak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Maknanya di mana mereka ketika di dunia mengucapkan kalimat la ilallah tapi belum diberikan kesempatan untuk beramal, lam yatamakkan lil amal bidzalikal waqt, lam yatamakkan, tidak memiliki kesempatan untuk beramal, kemudian meninggal. Bukan berarti cukup mengucapkan kalimat la ilallah tanpa amalan sedikit pun selamat dari api neraka, tidak benar. Tapi ada sini dibawa kepada orang yang mengutuk kalimat tadi belum sempat mengamalkan amalan sedikit pun lalu meninggal. Ini namanya lam yatamakkan lahum ayya'malu famatu. Belum sempat untuk mengamalkan setelah dia mengutuk kalimat tapi lalu meninggal. Inilah yang bermanfaat bagi orang yang mengucapkan berangkat dari keimanan tapi belum sempat mengamalkan, maka ini kalau masuk neraka akan keluar. Yuri itu berdalil tauhid dalam mujarrad min al-amal, yang dengan dari ada tauhid yang mujarrad, tauhid yang apa? Kosong dari amalan. Habis nukilan secara ringkas min sahih sunan Ibnu Majah dari kalamnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala wa ana bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qala. Tadarab Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qala Musa alaihi salam. Berkata Musa alaihi salam, ya Rabbi, alimni syai'a adzkuruka wa ad'uka bihi. Qala ya Musa, qul ya Musa. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Berarti kan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, saya mengatakan Rasulullah. Qala Musa alaihi salam. Adi Rasulullah mengkisahkan tentang perkataannya Musa alaihissalam. Ini juga termasuk alamun min alami nubuwah. Di mana bahwasanya Rasulullah menceritakan tentang perkataannya Musa. Apakah belum sejaman? Enggak sejaman. Ketemu? Enggak ketemu. Tapi menceritakan apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam. Dan beliau bukan termasuk dari orang yang bisa membaca kitab. Ini termasuk wahyu dari Allah SWT. Kepada Nabi SAW. Terkait dengan apa yang diucapkan oleh Musa kepada Allah. Kata Musa, wahai Rabb. Wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu. Dengan sesuatu tersebut, aku mengingat kamu. Aku berdoa kepada kamu. Qala Allah Ta'ala kepada Musa, katakanlah wahai Musa. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Qala berkata Musa, kullu ibadika yaquluna hadza. Kata Musa, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Qala kata Allah, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'ah wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, kata Allah, seandainya langit-langit yang tujuh dan yang menghuni langit-langit itu selain aku, wal aradina sab'a, dan bumi-bumi yang ada tujuh, semuanya diletakkan fi kifatin, dalam satu neraca. Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat lain dalam satu neraca yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilallah dalam satu neraca tadi lebih berat turun ke bawah daripada langit yang ada tujuh dan sama penghuninya, dan bumi yang tujuh dan sama penghuninya dalam satu neraca, masih berat kalimat la ilaha illallah. Mabum ini. Ini yang dikenal dengan apa? Hadis apa? Hadis? Hadis apa? Hadis? Kutsi hadis apa tadi? Hadis betok? Betok. Bukan? Bukan? Daib. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim as-Sahahu. Al hadis dhaifun. Dhaafa al Arnaut. Itu gitu, ada. Hadis ini lemah. Yang melemahkan adalah Syekh al Arnaut. Abu Sa'id ismuhu Sa'd bin Malik ibn Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraji, sahabiyun jalilun wa abu kadzalik. Artinya Sa'd sama Malik, duanya sahabi. Ustazgira. Apa Ustazgira? Ustazgira Abu Sa'idin di Uhud. Artinya ketika perang Uhud, Abu Sa'id ditolak. Karena masih kecil, tidak boleh ikut. Ketika ada pertempuran perang Uhud, Abu Sa'id tidak boleh masuk. Ikut dalam peperangan karena masih kecil. Ustazgira. Dianggap ke? Kecil. Tidak boleh ikut dalam peperangan Uhud. Wasyaidah ma'abadah, dan peperangan-peperangan setelah Uhud, seluruhnya beliau mengikuti, ikut menghadiri perang tersebut. Mata bil Madinah sanata salasin aw arba'in aw khamsin wa sittin. Meninggal di kota Madinah pada tahun apa? 63 atau 60 atau 65. 63 kalau enggak, atau 64 kalau enggak 65 Hijriah. Mata sanat salasin aw arba'in aw khamsin wa sittin, artinya apa? Kalau enggak 63 atau 65 atau 65 antara 3 tahun ini. Wakilah sanat arba'in wa sab'in, ada yang mengatakan kil tapi sigotnya sigot tamrid, nukilan yang maknanya lemah. Ada yang mengatakan tapi lemah, yaitu tahun 74. Qauluhu adzkuruka ay usni 'alaika bihi wa ad'uka ay as'aluka bihi. Yani alimni sa'an adzkuruka wa ad'uka. Adzkuruka yakni aku memuji dengan kalimat itu. Wa ad'uka yakni aku minta dengan kalimat itu kepada kamu. Qulu qul ya Musa la ilaha illallah. Perhatikan dalam qiratul uyun, fi qiratul uyun, qala qiratul uyun, fala nafiyatun. La ilaha illallah fala nafiyatun lil jinsi nafyan aman. La ilaha illallah dan ketentuan ini maka lain adalah nafiyah lil jinsi, penafian secara umum. Illa mastusniya, illa mastusniya atau illa mastasna. Illa mastusniya, itulah apa yang telah dikecualikan. Illa mastusniya. Perhatikan itu. Dengan ya, kecuali apa yang dikecualikan. Jadi ilah di situ dinafikan secara umum. Kecuali yang dinafikan, yang dikecualikan ya, illa mastusniyah. Wa khabaru la wa khabaruha mahdhufun. Sedangkan kabarnya la adalah mahdhuf. Dibuang. Takdiruhu apa? Benar enggak, Pak? Nah, ini kurang. La ilaha illallah, la ilaha haqqun. Atau la ilaha bihaqqin illallah. Gitu. Ini kurang. Takdiru la ilaha illallah. Sama saja tidak ada takdirnya. Ya. Maka takdiru la ilaha haqqun. Itu kabarnya la nafiyal jinsi. Illallahu. Qala ta'ala dhalika bi anna Allah wal haqqu. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Perhatikan. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Dhalika bi anna wal haqqu, inilah yang diinginkan oleh beliau tentang kabarnya mahdhuf, takdirnya adalah hak. Demikian itu bahwasanya Allah adalah sembahan yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ada tapi batil. Ada tapi batil. Sesembahan yang ada tapi batil. Ini mana enggak berat diibadai. Wa anna Allah wal aliyul kabir. Sungguhnya Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Fa'ilayatu ta'ala yal haqqu maka fa'ilayatuhu. Maka peribadatan ketuhanan baginya Allah Ta'ala adalah hak. Wa kullu ma siwahu minal aliha fa ilahiyatu batilatun. Maka seluruh apa saja selain Allah Ta'ala dari aliha, dari beberapa sesembahan yang banyak, maka ilahiyatu ketuhanannya, peribadatannya adalah batil. Kama fi hadzal aya wa nadzir, sebagaimana dalam ayat dan yang semisalnya. Nadir maknanya nadir. Semisal. Fadhi kalimatun azimatun ya al-urwal wusqa wa kalimatun taqwa wa kalimatun ikhlas. Fadhi kalimatun azimatun la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Adalah tali yang paling wusqa, tali yang paling kuat. Jadi kalimat adalah kalimat dikatakan urwa al-wusqa. Jadi kalimat adalah tidak bisa disebut urwa al-wusqa. Juga bisa dengan kalimat taqwa. Bisa disebut dengan kalimat ikhlas. Jadi la ilaha illallah bisa disebut dengan apa? Urwa al-wusqa. Bisa dengan kalimat taqwa. Bisa dengan kalimat ikhlas. Itu kalimat la ilaha illallah. Jadi nama-nama untuk kita menyebut dengan kalimat adalah bisa dengan urwa al-wusqa, kalimat taqwa, kalimat ikhlas. Wa yalati qamat bis samawati wal ardu. Wa ya, yakni kalimat tersebut la ilaha illallah adalah dengan kalimat tadi langit-langit dan bumi bisa tegak. Maknanya ketika bangkit kiamat al-kubra, enggak ada lagi di muka bumi ini yang berkata Allah Allah. Dengan sudah enggak ada lagi, maka habislah umur dunia. Dan perhatikan, ketika kalimat tadi sudah enggak ada lagi di muka bumi diucapkan, maka habislah umur dunia. Maka kiamat kubra ini enggak akan bangkit kecuali pada seburuk-buruk manusia. Di mana di hari itu enggak ada lagi kalimat Allah Allah diucapkan di muka bumi. Maka dengan demikian dikatakan kalimat ini adalah kalimat yang dengan kalimat ini qamat bihas samawati wal ard, langit-langit dan bumi bisa tegak dengan kalimat tadi. Wasyuriat litakmiliha sunnatu wal fard. Wasyuriat litakmiliha dan disyaratkan untuk menyebarkan kalimat ini, dan disyaratkan bagi kalimat ini, apa syaratnya? Sunnah wal fard. Sunnah dan yang fardu disyaratkan untuk menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Artinya, perkara yang sunnah peringkat dari kewajiban yang lebih rendah di bawah kewajiban. Sunnah dan fard dilaksanakan, disyariatkan demi menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Waliyadzihat suri dari syuful jihad. Dan dikarenakan demi membela kalimat la ilaha illallah, suridat suyuful jihad, pedang-pedang jihad dikeluarkan dari sarungnya. Suridat apa? Dikeluarkan dari sarung-sarungnya. Pedang-pedang jihad dikeluarkan dari sarungnya dikarenakan pembelaan kalimat la ilaha illallah. Wa biha dhahara al-farqu bainal muti' wal 'asim min al-ibad. Dengan kalimat ini, la ilaha illallah, nampaklah perbedaan antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Faman qala wa amila bi sidqan wa ikhlasan wa qabulan wa mahabbatan wa inqiyadan adkhalallahu al-jannata 'ala ma kana min al-amal. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan beramal dengannya dengan kejujuran dan ikhlas, dan menerima kalimat tadi, dan mencintai kalimat tadi, dan ingkiat patuh dan tunduk terhadap kalimat tadi, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga atas apa yang dulu dia beramal. Ini dinukilkan oleh beliau Syekh Ahmad Fikir dari Qulatul Uyun. Qulatul Uyun adalah kitab syarah untuk kitab Tauhid yang ditulis juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Baik. Anna kunna qulu qul ya Musa la ilaha illallah fihi anna dzakir biha yaqulha kullaha. Tengok sini. Qul ya Musa la ilaha illallah, dalam hadis ini ada faedah bahwasanya orang yang berzikir, orang yang berzikir dengan kalimat ini mengucapkan seluruhnya, bukan cuma Allah Allah Allah atau hu hu hu sebagaimana tabaligh dan yang semacam orang-orang sufi. Yang cuma mengucapkan hu hu hu atau Allah Allah. Jadi orang yang zikir dengan kalimat ini mengucapkannya secara menyeluruh, la ilaha illallah, bukan cuma Allahu Allah. Lebih-lebih lagi orang yang mentalkin, orang yang mau meninggal, harus mengucapkan secara menyeluruh, bukan mengajari cuma Allah Allah. Ini yang banyak dari kalangan orang awam, bahkan orang yang terdidik, karena pendidikannya sesat dan menyesatkan, mentalkan orang yang meninggal dengan ucapan apa? Katakan Allah Allah aja. Wis Allah Allah wae, biar enggak repot. Khawatir nanti mati di pertengahan kalimat. Mati kafir nanti. Allah Allah saja. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan, sebagai rumah sakit di daerah kita ini memberikan bingkisan gratis berupa kitab kecil, bimbingan untuk seorang yang sakit, maka diajarkan ditalkin dengan kalimat Allah Allah tak, bukan la ilaha illallah. Ini penipuan, pembodohan. Penipuan dan pembodohan terhadap orang yang di akhir hayatnya. Karena kebodohan. Karena jahil. Maka seharusnya keledai ini enggak boleh ngajari orang karena dia keledai. Keledai enggak boleh ngajari orang. Keledai berjadi keledai. Keledai ngajar orang, menulis kitab. Baik. Jadi bahwasanya orang yang berzikir dengan kalimat ini maka harus mengucapkan dengan kalimat yang seluruhnya sempurna. La ilaha illallah, bukan cuma Allah Allah tak. Wa la yaqtasiru ala lafzul jalalah. Janganlah mencukupkan atas lafzul jalalah. Apa lafzul jalalah? Apa lafzul jalalah? Ini Allah. Jangan mencukupkan cuma zikir dengan lafzul jalalah. Ini Allah Allah tak. Wala ala huwa, dan juga enggak boleh mengucapkan dengan kalimat hu. Kama yaf'alu gulatu juhalil mutasawifah, sebagaimana yang dilakukannya oleh gulatu juhalil mutasawifah. Siapa gulat? Bagaimana gulat? Bagaimana gulat? Ayo. Bagaimana gulat? Jabar. Rizki. Gulat ini apa maknanya? Itu mafrad atau jamak? Jamak. Mafradnya. Ghali apa? Ghali mana ghali? Mahal. Hah? Ghali mahal. Hala ghali, ghali titkan. Hah? Madur, breng. Berlebihan, orang melampaui batas. Hala ya gulu. Ha, guluan. Hoba ghalin. Hoba ghalin. Orang melampaui batas. Bukan ghalin itu mahal. Ghali, ghali titkan, ghali. Ya akhi, ghali ada ghali. Melampaui batas. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan orang-orang sufi yang mereka melampaui batas ekstrim dalam kebodohan. Sehingga mengucapkan zikir dengan kalimat jalan cuma dibatasi dengan Allah atau hu. Fana dhalika bid'atun wa dhalalun. Zikir dengan ucapan hu atau Allah sudah masuk bid'ah dan sesat. Yang mengerikan lagi, talqin dengan kalimat Allah, Allah, tak. Orang yang mau meninggal, mau meninggalkan dunia, disanguli dengan sangu, bid'ah dan sesat. Itulah Yahwa. Ikhtilat, campur dengan alul batil, akibatnya apa? Mau keluar dari dunia, disanguli apa? Bekalnya bekal, bid'ah dan dolal. Nah, itu. Itulah karena campur dengan alul batil. Kalau campur dengan ahlu sunnah, dan orang yang memiliki ilmu yang benar, maka sebelum keluar dari dunia, masih sihat, masih segar bugar, sampai akhir hayatnya, bekalnya adalah bekal kebaikan. Ayo. Ini pentingnya. Bergabung dengan ahlu sunnah wal jamaah, bukan sebagaimana orang yang upaya untuk melemahkan akidah. Wis, aku ke nakwai, aku ke wong nasional, terus kumpul sama sapa enak wae. Sorono sore ini. Ini sudah laris di pertengahan kaum muslimin. Itu dakwah demokrasi. Dakwah sesat. Qul kul ibadika yakun hadza. Sabata bi khatil musannif bil jama'. Apa siapa musannif? Siapa musannif? Hah? Siapa? Terang. Abdul Wahab telah tertetapkan dengan tulisannya beliau Al-Musannif Syekh Muhammad Abdul Wahab bil jama' kalimat jama'. Qul ibadika yaquluna jama'. Waladhi fil usul yaqulu, bukan yaqulun. Apa mana usul? Apa mana usul sini? Saya bisa jawab. Pak Musin. Kitab hadis yang ada dalam kitab induk. Kitab sebagai referensi hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ketahui. Bukan yaqul tapi yaqul. Bilifrod, mura'atan lilafat. Sebagai bentuk apa? Memperhatikan lafadznya. Yaitu dari kullu. Wawa bil musnad min hadis Iba Abdillahi bin Amr bil lafat al-jama'. Tapi dalam musnad, dari Abdul bin Amr dalam lafat jama'ku yaqulun. Kama dhakarul musnad ala makna kul. Wa makna qawlihi kullu ibadika yaqulu hadha ay innama uritu say'an takhussuni bihi min baini umumi ibadika. Dan adapun makna perkataannya Musa kullu ibadika yaqulu hadha, yang dengan Musa adalah hanya saja aku ingin, wahai Allah, ya Allah yang hanya saja yang kuinginkan, ya Allah, ada sesuatu yang kau khususkan aku dengan kalimat itu di antara umumnya manusia. Umumnya apa? Hamba-Mu. Afiriyatin ba'da qawli kul ibadika yun hadha kul la ilaha illallah qala la ilaha illa anta ya rab innama uridu say'an takhussuni bihi. Jadi Musa alaihi salam ingin kalimat yang khusus bagi dirinya, bukan kalimat itu tapi maknanya sama. Qala la ilaha illa anta ya rabbi innama uridu say'an takhussuni bihi. Wala makana bin nasi, ya. Al-makana bin nasi bal bil alam kulihi minat darurah ila la ila Allah ma la nihayata lahu kanat min aksaril adhkari wujudan wa aisariha husulan wa adamina maknan wal awamu wal juhalu yu'adiluna anha ila da'awat al mubtada'ah, bukan mubtada'ah, mubtada'ah alati laysat fil kitab wala bis sunnah. Maka tatkala pada manusia bahkan dengan pada alam seluruhnya, alam kan alim. Alam ya alam seluruhnya. Ada suatu perkara yang sangat harus butuh kepada la ilaha illallah yang enggak ada ujungnya. Maka kalimat la ilaha illallah adalah termasuk zikir yang paling terbanyak dari sisi wujudnya, yang paling mudah untuk dihasilkan, dilaksanakan, didapatkan. Dan yang paling terbesar sisi maknanya. Dan awam dan juhal mereka berpaling dari kalimat itu kepada doa-doa yang mubtada'ah, yang bid'ah, yang muncul baru, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang sering kita dengarkan hari demi hari, pagi, sore, siang, malam. Ya kan? Berpaling dengan apa? Doa-doa yang mubtada'ah tadi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Yang dikatakan, yang diyakini bahwa Nabi penyembuh, Nabi sebagai obat, dan yang lainnya. Ini yang dinyanyikan hari demi hari, siang malam, lalu speaker-speaker, enggak ada batasnya. Wal awam wal zuhal ya'diluna anha, berpaling dari kalimat yang syar'i tadi kepada dakwah, doa-doa yang mubtada'ah. Yang muncul baru berupa bid'ah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Qalu amiruhunna ghairi ay bin nasab wa amiruhunna ghairi bin nasab adfun ala samawat ay law abani anna samawati sab'a wa man fihinna minal ummar, bukan ammar, ummar sebagai kata apa? Amir. Amir, amir, amir yang menghuni, makmur yang dihuni. Ampun, makmur yang dihuni. Maksudnya, ayyalau anna samawati sab'a wa man fihinna minal ummar ghairillahi ta'ala wal aradin as-sab'a wa man fihinna wudi'u fi kifatil mizan wa la ilallah fi kudil ukhra malat bihinna la ilaha ilallah. InsyaAllah ini kita baca besok lagi. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.